Pasifik, terima kasih. Yes. Rungokno jerit hatiku iki, sing bingung noto rasa ning ati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Pikir aku ngalio tapi ini kahanan ra iso terus eka tresnan. Jujur aku isi sayang bekah kelangan berkot tresno wis tak patri ning jero ati. Kutu pisahan.